بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Selesai kita pada penjelasan bab yang ke-23. Anna ba'da hadil ummah ta'budul awthan, bahwasanya sebagian umat ini ada di antara mereka yang beribadah kepada awthan, sehingga kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-24. Babu maja'a fi sihir, bab yang ke-24. Sebagian nuskhah menyebutkan di sana bab 23. Karena ada perbedaan pada awal babnya. Ada sebagian nuskhah di sana yang menghitung awal babnya itu dari bab Haqiqatut Tauhid. Yang paling pertama kali Kitab Tauhid, bab Haqiqatut Tauhid. Di situ dihitung bab yang pertama, sehingga terjadi perbedaan di sini. Ada yang menyebutkan 23, ada yang menyebutkan ke bab ke-24. Sebagian lagi memulainya bab yang pertama pada bab Fadl Tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub, itu adalah bab yang pertama. Dan semua bab, yakni dalam kitab Tauhid ini ada sekitar 67 bab. Sebagian nuskhah menyebutkan 66 bab. Yang mana kita melihat dan membaca kitab ini, dan kita benar-benar melihat bagaimana zaka cerdasnya muallif rahimahullah, penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam menyusun kitabnya ini. Yang sebenarnya beliau ingin menjelaskan tentang anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan yang terjadi di zaman beliau. Akan tapi tidak di sana disebutkan langsung di awal kitabnya. Di awal kitabnya disebutkan di situ anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan langsung. Kita baru masuk sampai bab yang ke-23 atau 24. Itu pun kita melihat bagaimana muallif membagi bab-bab tersebut, 24 bab. Itu ternyata tidak sama Tidak kemudian di situ 24 bab tersebut menjelaskan jenis-jenis kesyirikan. Ternyata bab-bab tersebut juga dibagi menjadi beberapa. Tema atau makna. Awal-awal bab di sana, sebelum menyebutkan tentang kesyirikan, beliau mengumpulkan sekitar 6 bab di awal itu. Dan 6 bab tersebut ternyata adalah mukaddimah, pendahuluan. Sebelum mulai masuk menjelaskan tentang kesyirikan-kesyirikan, mu'alif di situ mendatangkan di awal-awal babnya mukaddimah. Dan di mukaddimah ini beliau mendatangkan beberapa bab yang sudah lewat, seperti bab hakikatut tauhid. Pertama kali dijelaskan tentang hakikat tauhid. Bagaimana hakikat tauhid tersebut? Awal. Setelah mengetahui hakikat tauhid, kemudian dijelaskan di situ bab fadl tauhid, keutamaan tauhid. Dan dosa yang diampuni dengan sebab tauhid. Kemudian bab yang berikutnya dijelaskan tentang man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi adabin wala hisab. Barang siapa yang mentahqiq, mengaplikasikan tauhid secara sempurna, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian bab al-khauf minasyirik. Mukaddimah. Tapi luar biasa bagaimana penataan dan peletakan bab-bab tersebut. Sehingga benar-benar orang yang membaca kitab ini sebelum dia masuk tentang penjelasan kesyirikan-kesyirikan, dalam keadaan hatinya sudah siap untuk dijelaskan masalah apa itu kesyirikan-kesyirikan dan mana saja yang termasuk dari kesyirikan-kesyirikan. Baru bab-bab yang sifatnya mukaddimah tersebut didatangkan. Bab yang berikutnya masuk anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan. Nah, dari mulai lubsul hilqah, memakai sesuatu yang melingkar. Nah, lidaf il balak, untuk menolak balak yang dulu pernah kita bahas. Nah, terus kemudian masalah ruqyah, jambi-jambi. Nah, mana saja yang di situ termasuk kesyirikan, sudah kita bahas juga penjelasannya. Nah, kemudian masalah istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Addu'a li ghairillah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, isti'adah. Nah, kita bahas juga, dibahas, disebutkan dalam bab-bab tersebut anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan. Nah, tapi mu'alif di situ tidak menyebutkan anwa'u syirik terus sampai bab yang 23 ini. Disisipi di situ. Babun, babun. Yang di situ fungsinya adalah untuk menjelaskan butlan. Didatangkan dua bab atau beberapa bab diselipkan di antara bab-bab yang di situ menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan. Disebutkan beberapa bab diselipkan di situ penjelasan tentang batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menunjukkan bagaimana lemahnya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dibahas di situ masalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzi'a, maka ketika mulai tentang malaikat. Nah, ketika malaikat pingsan dengan sebab mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga dijelaskan tentang bab ayat innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, Nabi Muhammad. Nah, makhluk yang paling mulia itu pun tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, kerabatnya, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batilnya peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diselipkan di situ. Nah, anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan, nyebutkan sekian bab, entah 10 atau kurang dari 10. Nah, diselipkan di situ penjelasan tentang batilnya peribadatan selain Allah dan juga lemahnya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Baru kemudian enggak langsung jelaskan jenis-jenis kesyirikan lagi. Disebutkan lagi wasailu syirik. Nah, perkara-perkara yang itu bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Nah, ini bab-bab yang kemarin kita bahas. Nah, al-ghulu, sebab kekafiran Bani Adam. Nah, sebabnya adalah al-ghulu fis salihin. Amin. Ghulu fis salihin ini adalah wasilah. Nah, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghulu fi sholihin. Al-ghulu fil kubur kubri sholihin. Atau yang bab yang main kita bahas. Tidak bolehnya beribadah. Di sisi kuburan orang soleh. Baru-baru yang kemarin ini. Nah. Wasail syirik. Disisipkan di situ pembahasan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, pembahasan yang kemarin masalah masjid, mendirikan tempat ibadah di kuburan atau di atas kuburan. Nah, dan ini bab yang ke-23 yang disebut oleh mu'alif rahimahullah, babu maja'a minas sihir atau babu maja'a fis sihir, bab. Nah, dalil-dalil adillah yang datang tentang permasalahan sihir. Kembali mu'alif menjelaskan tentang anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan. Setelah sebelumnya menyebutkan anwa'u syirik, bab, jenis-jenis kesyirikan, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, kemudian diselipi bab tentang bayan, butlan, kebatilan peribadatan selain Allah, kemudian menyebutkan bab-bab wasail syirik. Nah, sekarang kembali lagi ke anwa'u syirik lagi. Nah, sehingga kalau ditanya kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya apa itu tadi yang kita sebutkan. Nah, babu maja'a fi sihir, bab apa-apa yang datang tentang permasalahan sihir. Nah, maksudnya adalah adillah. Nah, al-adillah, dalil-dalil. Nah, maksudnya apa-apa di sini, apa-apa yang datang, maksudnya adalah dalil-dalil yang datang. Nah, apakah itu dalam Al-Quran, ataukah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, babu maja'a fi sihir, bab dalil-dalil yang datang tentang permasalahan sihir. Nah, sihir secara bahasa. Nah, secara bahasa dulu ini ya, bukan secara syarat tapi secara bahasa. Nah, di dalam bahasa Arab sesuatu itu dikategorikan sihir. Nah, di dalam bahasa Arab sesuatu itu kemudian dimasukkan ke dalam sihir. Nah, ini secara bahasa. Disebutlah mereka para ulama bahwasannya sesuatu atau sihir itu secara bahasa adalah ma khafiya sababuhu anin nas. Naam. Ma khafiya wa latufa sababuhu anin nas. Segala sesuatu. Naam. Yang itu perkara tersebut samar dan tidak jelas sebabnya. Naam. Segala perkara yang tidak jelas sebabnya, samar sebabnya, tidak diketahui sebabnya. Tahu-tahu terjadi seperti ini. Sebabnya apa? Samar. Tidak jelas. Nah, ini secara bahasa dinamakan dengan sihir di dalam bahasa Arab. Nah, makanya di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya termasuk. Nah, sebagian dari sihir, sebagian dari penjelasan minal bayani la sihra. Nah, sebagian penjelasan itu adalah sihir. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan di sana penjelasan al-bayan, yakni al-kalamul baligh. Naam, penjelasan atau ucapan yang tinggi, ucapan yang naam, bahasanya bagus. Naam. Maka yang seperti ini dimasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sihra, termasuk dari kesyirikan, termasuk dari sihir. Nah, ada di sana penjelasan itu termasuk sihir. Nah, dikatakan sihir. Penjelasan yang kayak apa? Penjelasan yang di situ, penjelasan yang mendalam. Nah, penjelasan yang bisa menjadikan nah, hati-hati manusia kemudian condong. Nah, ini dikatakan sihir dari sisi apa? Pengaruhnya. Nah, penjelasan yang bagus, penjelasan yang tinggi, penjelasan yang baik, nah, itu bisa menjadi sihir. Nah, mempengaruhi manusia, menjadikan hati-hati mereka kemudian condong dan mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Nah, dari sisi pengaruhnya, nah, seperti sihir. Sehingga dikatakan, sesungguhnya, minal bayan, sebagian penjelasan itu adalah sihir. Nah, tapi bukan berarti kemudian muharram yang seperti ini. Nah, tergantung apa yang dia ucapkan. Kalau yang dia ucapkan al-haq, nah, maka itu bukan perkara yang haram. Tapi kalau yang diucapkan itu batil, kemudian dipoles sehingga membuat manusia mengikuti ucapannya, kebatilannya, nah, kerusakan dari ucapannya. Dia ucapkan dengan retorika yang bagus, penjelasan yang bagus, sehingga manusia itu bisa mengikuti apa yang dia ucapkan. Memperhatikan, nah, terbawa, terbuai dengan apa yang dia ucapkan. Padahal kebatilan. Nah, maka yang seperti ini muharram. Nah, secara bahasa. Nah, dan juga di sana secara bahasa, sesuatu yang khafiya sababuhu, yang dia itu samar sebabnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memasukkan di sana an-namimah. Namimah itu juga masuk sihir, tapi dari sisi bahasa. Nah, termasuk dari sihir dari sisi bahasa. Nah, bukan dari sisi syarak, makna secara syariat bukan, tapi secara bahasa. Nah, namimah, ucapan yang itu bisa memecah belah, ucapan yang itu bisa memporak-porandakan ukhuwah. Nah, ini juga termasuk sihir dari sisi apa? Akibatnya yang ditimbulkan. Nah, dan samar sebabnya, tidak jelas sebabnya. Satu ucapan ini tahu-tahu pengaruhnya luar biasa. Nah, dua kubu bisa berselisih dengan sebab ucapannya ini. Nah, ini secara bahasa. Nah, sihir secara bahasa. Adapun sihir secara syarak, dan itu yang masuk dalam pembahasan kita, yang itu masuk dalam pembahasan kita butauhid. Sihir secara syariat, makna sihir secara syariat. Nah, dia adalah azaimu waruqa wa'abdun. Nah, sihir itu dia adalah azaim. Nah, mantra-mantra. Azaim itu mantra-mantra yang diucapkan. Nah, waruqa ataupun jampi-jampi. Nah, jampi-jampi, mantra, jampi-jampi, wa'abdun. Dan juga simpul-simpul. Nah, yu'azir, yang dia itu memberikan pengaruh li badanil mas'ur bi'idnillah. Nah, sihir itu dia bentuknya bisa mantra, sesuatu yang diucapkan. Nah, atau jampi-jampi. Nah, ataukah bentuknya simpul-simpul dengan ikatan-ikatan ataupun yang sejenisnya. Nah, yang itu semuanya yu'athir, memberikan pengaruh dan dampak kepada orang yang disihirnya. Nah, pada badannya. Nah, memberikan pengaruh pada badannya. Nah, apakah itu bentuknya pengaruh tersebut sampai menghantarkan kepada al-qatlu, terbunuhnya orang yang disihir. Nah, bi'idnillah. Nah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang terkena sihir, sampai sihir orang yang kena sihir tersebut mati. Nah, dan ini nyata, benar seperti ini. Nah, atau bentuknya al-ikhlal bil-aql. Nah, hilang akalnya. Nah, kena sihir sampai hilang akalnya. Tapi khofiya sababuhu. Sebabnya samar juga. Nah, tahu-tahu hilang akalnya. Diperiksa di kedokteran. Enggak, semuanya bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Kesehatannya, ininya. Nah, samar, tidak jelas sebabnya. Nah, akan tapi dia bisa memberikan pengaruh bahkan sampai hilang akalnya. Nah, atau bahkan tafriq baina zaujain. Nah, bisa memecah belah pasangan suami istri. Nah, yang tadinya saling cinta mencintai suami istri. Nah, terkena sihir. Nah, maka kemudian terpecah. Yang ini ngelihat yang ini, suaminya ngelihat istrinya, rasanya benci luar biasa. Nah, si istri melihat suami juga benci luar biasa. Tafrik, akhirnya terpisah. Nah, suami istri, khofiya sababu, sebabnya juga samar. Nah, tidak diketahui sebabnya, tahu-tahu benci ya. Nah, sihir. Ya. Nah, oleh tafrik baina zaujain. Naam. Atau yang di sana bentuknya, naam, seorang suami tidak bisa mendatangi istrinya. Naam. Masih ada mawaddah, rasa cinta, tapi suami tersebut kena sihir sehingga enggak bisa mendatangi istrinya. Naam. Pengaruh-pengaruh dan dampak-dampak yang lainnya. Yang itu semuanya adalah bentuknya ima azaim, mantra-mantra, jampi-jampi, ataupun akad, ikatan-ikatan. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya, min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, aku berlindung min syarri, dari kejelekan, an-naffatsat. Nah, perempuan-perempuan, yakni an-naffatsat maksudnya adalah sawahir. Perempuan-perempuan penyihir yang mereka itu nafas. Nah, melakukan nafas. Nafas itu meludah, tapi yang keluar bukan apa ludahnya yang banyak jeblat itu, tapi sedikit dari ludahnya. Meniup, tapi mengeluarkan sedikit dari ludahnya. Dan ditiupkan di ukot. Ukot ini ikatan-ikatan, simpul-simpul. Nah, ditiupkan setelah membuat simpul-simpul atau ikatan-ikatan, maka kemudian penyihir ini memberikan tiupan tadi yang disertai dengan sedikit dari ludah. Buh, buh, buh. Nah, yang itu kemudian memberikan pengaruh dan dampak kepada orang yang disihirnya. Nah, bisa jadi kematian, bisa jadi hilangnya akal, atau bisa jadi sakit sebagian anggota badannya, entah di mana itu, atau bisa jadi untuk memecah belah suami istri, atau bisa jadi supaya suami tersebut tidak bisa mendatangi istrinya, ataupun akibat-akibat yang lainnya yang dia itu khofiya sababuhu, samar dan tidak jelas sebabnya. Nah, maka ini sihir. Nah, dan sihir ini dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua jenis. Nah, jenis yang pertama adalah as-sihru, sihir yang hakiki. Nah, yang kedua as-sihru al-khiyali. Nah, ada dua jenis ini. Dan ini yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwasannya sihir itu ada dua jenis. Sihir yang pertama adalah asihru al-haqiqi. Sihir yang benar-benar. Nah, memberikan dampak. Nah, tadi yang kita sebutkan. Kematian. Sakit. Nah, sebagian anggota badannya. Nah, atau suami istri terpisah. Hubungannya seorang suami tidak bisa menunggu ataupun yang lainnya. Benar-benar memberikan dampak dan pengaruh terhadap orang yang disihirnya. Nah, ini jenis yang pertama. Nah, jenis yang kedua adalah asihru al-khiyali. Nah, sihir yang bentuknya khiyal. Semacam ilusi atau sejenisnya. Nah, sebagaimana ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penyihir-penyihir. Naam. Musuhnya Nabi Musa alaihi salam. Naam. Allah sebutkan saharu ayunan nas wastarhabuhum. Dan mereka itu para penyihir-penyihir tersebut menyihir mata-mata manusia. Jadi yang disihir matanya. Naam. Yang disihir matanya. Naam. Dengan disihir matanya tersebut seolah-olah dia melihat sesuatu padahal bukan. Nah, tali yang itu tali dikiranya ular. Nah, padahal sebenarnya tali yang disihir matanya. Nah, sehingga matanya tersebut melihat sesuatu yang lain. Nah, yang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Nah, ini namanya sihir al-khiyali. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengingkari as-sihir al-haqiqi. Enggak ada sihir itu hakiki memberikan dampak dan pengaruh kepada orang yang disihir. Enggak ada. Sihir semuanya khiyali. Katanya mereka orang-orang Mu'tazilah. Akan tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahasanya sihir dibagi dua. Dan itu nyata benar adanya. Nah, sihir al-khiyali sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, saharu ayunan nas. Dan para penyihir tersebut menyihir mata-mata manusia wastarhabuhum. Dan mereka membuat manusia itu takut. Nah, sebagaimana juga dalam ayat yang lain. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan kepada para penyihir untuk melemparkan sihir-sihir mereka. Maka mereka pun melemparkan. Nah, fa'idha hibaluhum wa'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan. Nah, ketika para penyihir tersebut diminta untuk melemparkan apa yang ada pada mereka, tali-tali mereka ataupun tongkat-tongkat mereka, maka para penyihir pun mulai mengawali yang pertama dilempar tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Nah, maka tiba-tiba tali-tali tersebut dan tongkat-tongkat tadi yukhayyalu ilaihi min sihrihim dengan sebab sihir mereka. Mereka menyihir mata-mata manusia. Sehingga tali-tali dan tongkat-tongkat itu. Annahatas as. Nah, seolah-olah tergambarkan di mata-mata manusia. Itulah ular yang bergerak melesat dengan cepat. Nah, padahal cuma tali sebenarnya. Nah, tapi yang disihir mata-matanya. Nah, sehingga yang tali tersebut tergambarkan. Seolah-olah itu adalah ular. Padahal bukan. Nami namanya as-sihir al-khiyali. Dan semuanya masuk dalam bab ini. Nah, semuanya masuk ke dalam anwa'us syirik. Termasuk dari jenis-jenis kesyirikan adalah sihir. Apakah itu sihir yang bentuknya hakiki ataukah sihir yang bentuknya khiyali. Maka keduanya adalah termasuk dari kesyirikan. Karena sihir tidak akan bisa didapatkan. Sihir tidak akan bisa digunakan kecuali setelah orang tersebut atau penyihir tersebut melakukan kerjasama dengan syaitan. Nah, meminta tolong dengan syaitan, khudu' dengan syaitan, tunduk dan mengikuti perintah-perintah syaitan, baru sihir-sihir tersebut akan bisa mereka gunakan. Nah, sehingga mereka para ulama, asy-syekh menyebutkan di antara anwa'us syirik, jenis-jenis kesyirikan ini as-sihru. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.